Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran tentang ilmu sharaf. Salah satu ilmu yang pokok dalam ilmu bahasa Arab. Kemarin sudah dibaca pendahuluan dan juga pengantarnya tentang ilmu sharaf. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya pada halaman yang ke-10. Madakhal yang kedua, pengantar, pendahuluan, bagian yang kedua. Al-mizanus sharfiyyu. Al-mizanus sharfiyyu. Mizan sharaf. Al-mizanus sharfiyyu. Mizan sharaf. Mizan di sini maknanya timbangan. Secara bahasa ya, mizan itu maknanya timbangan atau ukuran, atau dalam hal ini mungkin bisa dikatakan rumusan. Kalau dalam matematika ada rumus, jadi semacam itu. Al-mizanu sharfiyyu, mizan sharfi, timbangan sharaf, yakni miqyasun. Miqyas maknanya alat ukur, sesuatu yang digunakan untuk mengukur. Miqyasun wada'ahu ulama'ul Arabi. Alat ukur yang dibuat oleh para ulama bahasa Arab, para ulama Arab, li ma'rifati ahwali binyatil kalimati, untuk mengenal keadaan-keadaan bangunan kata. Binyatil kalimati, bangunan kata atau bentuk kata. Jadi yang dimaksud dengan mizan sharaf adalah alat ukur yang dibuat oleh ulama Arab ya, untuk mengenal keadaan bentuk kata atau bangunan kata. Wa huwa min ahsana ma 'urifa min maqayisa fi batin lughati. Iya, ya, mizan sharaf ini termasuk dari ahsana ma'urifa, sesuatu yang paling bagus yang dikenal, min maqayis, di antara alat-alat ukur ya, di antara ukuran-ukuran, fi dhabtil lughati, dalam menyempurnakan atau membenarkan atau mentertibkan bahasa. Dhabti ini membenarkan atau menyempurnakan bahasa, al-lughat, bahasa-bahasa ya, cara ini jamak. Jadi mizan sharaf ini termasuk dari yang paling bagus yang dikenal di antara ukuran-ukuran, alat-alat ukur dalam membenarkan atau menyempurnakan bahasa-bahasa itu. Wa yusammal waznu fil kutubil qadimati ahyanan misalan. Dan wazan itu, jadi mizan sharaf terkadang juga diistilahkan dengan wazan. sama, artinya sama. Wazan ataupun mizan itu artinya sama, ya, timbangan. Nah, timbangan atau wazan tersebut dalam kitab-kitab terdahulu, ya, kadang-kadang, ahyanan, kadang-kadang dinamakan dengan misalan, dinamakan dengan misal. Ya. Jadi pada kitab-kitab terdahulu itu disebut dengan misal. Ini al-misal. Ini sama dengan al-wazun tadi. Sama dengan al-mizan. Jadi ada beberapa istilah, ya, yang maknanya atau maksudnya sama. Falmutulu huwal auzanu. Maka misal-misal tersebut adalah wazan-wazan. Al-musul itu jamak dari al-misal. Kemudian al-auzan ini jamak dari al-waznu. Wazan. Jadi misal-misal itu adalah wazan-wazan. Artinya sama. Ya, misal sama dengan wazan, sama dengan mizan. Ini. Walamma kana aktsarul kalimatil arabiyyati, dan ketika kebanyakan kata-kata bahasa Arab itu, yatakawanu min salasati hurufin, tersusun terbentuk dari tiga huruf. Ya. Kebanyakan kata-kata bahasa Arab itu tersusun, ya, terbentuk dari tiga huruf. Kebanyakannya, berarti tidak semuanya, tapi kebanyakan, mayoritas demikian, tersusun dari tiga huruf. Fa'innahum ja'alul mizan sorfiyya. Maka kemudian mereka menjadikan mizan sorfi, ya, mizan sorof tadi, wazun sorof tadi, mukawwanan min salasati usulin, tersusun dari tiga pokok. Ya. Jadi ketika didapati bahwasanya kebanyakan kata-kata dalam bahasa Arab itu tersusun dari tiga huruf, maka mereka, para ulama Arab, ini menjadikan mizan sorof atau wazan sorof itu juga tersusun dari tiga pokok. Hiya, yakni fa, ain, lam. Tiga huruf ini. Ya. Ini disebut dengan nama hurufnya. Ya, bukan lafadznya, bukan fa, a, la, tapi di sini karena ini juga penulisannya dipisah-pisah, ya, maka disebut dengan nama hurufnya masing-masing. Fa, ain, lam. Nanti penulisannya ada disebutkan sesudahnya, ya. Jadi nama huruf. Jadi nama huruf itu penting untuk kita ketahui, ya. Tidak sekedar cara membacanya saja. Ya. Ini. Jadi bukan aba, tata, jaha, ho, tidak, tapi nama hurufnya, ya, hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Itu sangat penting untuk diketahui, bahkan dalam bahasa Arab itu digunakan nama-nama huruf itu. Ya. Kembali ke sini, ya. Jadi mizan sorof itu tersusun dari tiga pokok, yakni fa, ain, lam. Waja'alu al-fa'a, ini, ya, fa namanya ini. Waja'alul fa'a tuqabilu al-harfal awwala. Mereka, para ulama Arab, ulama bahasa Arab, menjadikan fa, ya, huruf fa itu, ini, tuqabilu al-harfal awwala, ya, sebanding atau menggantikan, ya, menggantikan huruf yang pertama. Fa ini menggantikan huruf yang pertama. Wal aina tuqabilul harfa tsaniya, menjadikan ain itu menggantikan huruf yang kedua. Wal lama tuqabilul harfa tsalitha, kemudian menjadikan lam itu menggantikan huruf yang ketiga. Jadi tadi kan tiga huruf. Nah, dari tiga huruf itu dibuat wazannya, yaitu fa, kemudian ain, lam. Ya. Nah, fa ini nanti dia menggantikan huruf yang pertama. Kemudian ain menggantikan huruf yang kedua. Kemudian lam menggantikan huruf yang ketiga. Jadi tiga huruf. Karena memang demikian kebanyakan kata tersusun dari tiga huruf ini. Sehingga tadi dibuat wazannya ya dari tiga huruf ini dengan urutan ini. Fa, ain, lam. Ala ayyakuna syakluha ala syaklil kalimatil mauzunati. Dengan keadaan syakalnya, keadaan harokatnya itu sesuai dengan syakal, sesuai dengan harokat pada kata yang ditimbang, kata yang diwazankan, kata yang diukur tadi. Fatakulu, lalu engkau katakan misalnya, dijelaskan dengan contoh supaya lebih jelas. Kataba, ya, kita lihat kataba berapa huruf ini? Tiga huruf. Kataba tiga huruf. Dan hurufnya dulu kita perhatikan, huruf pertama tadi digantikan diwakil oleh fa. Jadi fa nanti dia menggantikan ka. Kemudian ta pada kata ba huruf kedua digantikan atau diwakil oleh ain di sini. Kemudian ba huruf ketiga digantikan oleh lam pada wazannya tadi. Kemudian harokatnya sesuai dengan mauzunahnya, mauzunnya yang ditimbang. Ini yang disebut dengan mauzunah tadi ya, mauzun. Ya. Kalau mizan itu fa'ala ini mizan atau wazan. Kemudian kata yang ditimbang, kata yang diukur tadi ini yang disebut dengan mauzun. Tadi ya, ala syaklil kalimatil mauzunati. Mauzun ini kata yang ditimbang tadi. Nah, syakal wazannya tadi, harokatnya itu sesuai dengan harokat pada mauzunnya. Kataba huruf pertama fathah, kedua fathah, ketiga fathah. Sehingga nanti kataba wazannya mizannya menjadi fa'ala. Disebutkan di situ ya, kataba yakni wazannya fa'ala. Contoh berikutnya, karuma tiga huruf. Ya, diurutkan sendiri ya. Pertama, kedua, ketiga. Pada wazan juga demikian. Fa'ailam urutannya seperti itu. Kemudian syakalnya, harakatnya. Karuma. Maka wazannya. Fa'ula. Fa'ula. Sama. Hasiba. Wazannya menjadi. Fa'ila. Buriba. Wazannya menjadi. Fu. Aila. Sama. Jadi urutannya seperti itu, huruf pertama, kedua, ketiga, kemudian harokatnya sama dengan mauzunnya tadi. Berikutnya balahun. Ini bentuk isim ya. Balahun. Wazannya berarti menjadi apa? Fa'alun. Huruf akhir tanwin juga mengikuti fa'alun. Ya. Milhun wazannya menjadi fi'lun. Rumhun wazannya menjadi fu'lun. Kutubun wazannya menjadi fu'ulun. Inilah wazan atau mizan atau misal. Kataba menulis. Karuma mulia, menjadi mulia. Hasiba menghitung atau mengira. Buriba dipukul. Balahun kurma yang mentah. Milhun garam. Rumhun tombak. Kutubun kitab-kitab. Ya. Jadi wazannya seperti itu sesuai dengan mauzunnya, urutan hurufnya dan harakat-harakatnya sama persis seperti itu. Wa hakadza. Ya, seperti inilah. Tuqabilu kull harfin bima yuqabiluhu fil mizani. Jadi setiap huruf itu menggantikan dengan apa yang digantikan oleh mizannya, apa yang digantikan dalam mizannya. Walidzalika, oleh karena itu, ya, yusamma al-harful awwalu, huruf yang pertama, ya, huruf yang pertama dalam contoh ini misalnya kaf, ini pada masing-masing kata tadi ya, kataba, karuma, ya, balakon, milhon, dan yang semisalnya. Huruf yang pertama itu dinamakan dengan fa al kalimati, fa kalimah. Kenapa dinamakan dengan fa kalimah? Tadi dari mizannya kan fa pada huruf yang pertama, maka huruf yang pertama di sini dinamakan dengan fa kalimah. Watani ain al kalimati, huruf yang kedua ta dalam contoh kata ba, huruf kedua ini dinamakan dengan ainul kalimah, ain kalimah, karena dalam mizan itu hurufnya ain, wazannya pada huruf yang kedua adalah ain, maka dinamakan dengan ain kalimah. Watal itu lamal kalimati, dan huruf yang ketiga ba pada contoh kata ba ini dinamakan dengan lam kalimah, pada wazan huruf yang ketiga digantikan oleh lam ini. Maka tadi pertama ini disebut fa kalimah, kedua ini ain kalimah, ketiga lam kalimah, sesuai dengan wazannya tadi. Hasiba, contohnya fa kalimahnya mana? Huruf ha. Ain kalimah zin. Lam kalimah ba. Milhun, fa kalimah mana? Mim. Ain kalimah lam kalimah. Ya, jadi demikian ya. Ini. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Baik, kita lanjutkan. Ini yang dasar, yang pokok ini. Tiga huruf dan wazannya fa, ain, lam, fa'ala. Sekarang bagaimana kalau kata itu lebih dari tiga huruf? Dijelaskan di sini. Yang berikutnya, waznul kalimatil, waznul kalimatiz zaidati an salasati ahrufin, wazan pada kata-kata yang lebih dari tiga huruf. Wazan pada kata-kata yang lebih dari tiga huruf. Jadi sebelum melangkah selanjutnya, yang ini tadi kalau bisa ya benar-benar dipahami ya, diketahui, dipahami, karena itu yang pokok, yang dasar, harus paham, harus tahu, supaya ketika melangkah berikutnya ya, tidak kesulitan ya. Ini sekarang ini tadi wazan pada kata-kata yang lebih dari tiga huruf. In kanat al kalimatu tazidu an salasati ahrufin, jika kata itu lebih dari tiga huruf, nanzuru, kita perhatikan, kita lihat, kita perhatikan, ahadhihi ziyadatu asliyatun am ghairu asliyatin, apakah tambahan ini asli ataukah tidak asli. Ya, jika kata itu lebih dari tiga huruf, maka perhatikan tambahan yang sesudah tiga huruf itu, ya, tambahannya ya, kan yang pokok kan tiga. Misalnya ada empat huruf, berarti kan tambahannya satu huruf ya. Yang pokok itu, ya, dia pokok tiga. Kemudian yang perhatikan yang tambahannya ini tadi, yang satu tadi. Nah, tambahan itu, apakah itu asli, ya, ataukah bukan asli. Maksudnya apa? Dijelaskan sesudahnya di sini. Ada beberapa bagian. Hamzah yang pertama, bagian yang A. Fa in kanat al hurufu zaidatu anis salasati asliyatan, jika huruf-huruf tambahan atau huruf-huruf yang lebih dari tiga itu asli, huruf tambahan yang lebih dari tiga itu asli, Maksudnya apa asli? Bima'na annaha min shadil kalimati. Bahwasanya huruf tambahan tadi itu termasuk dari penopang kata itu, artinya unsur yang pokok dari kata itu. Wala yakunu lil kalimati ma'nan bidunha, dan kata itu menjadi tidak bermakna tanpa huruf tersebut. Seandainya huruf tambahan itu dihilangkan, maka kata itu menjadi tidak bermakna. Berarti apa? Huruf tambahan itu asli. Karena kalau dia dihilangkan, katanya menjadi tidak bermakna lagi. Menunjukkan itu asli. Ya, jadi makna asli apa? Itu menjadi bagian yang pokok, yang jadi penopang dari kata itu. Kalau dihilangkan, kata itu menjadi tidak bermakna lagi. Ini makna dari asli demikian. Nah tadi, kalau huruf tambahan lebih dari tiga itu hurufnya asli, zidna laman wahidatan fi akhiril mizani. Kita tambahkan satu lam. Laman wahidatan, kita tambahkan satu lam pada akhir mizannya. Tadi yang pokok, yang asal, tiga huruf dulu ya, fa'ala. Kemudian, kalau tadi huruf tambahan itu asli, maka kita tambahkan satu lam pada akhir mizan, ingkanat al-kalimatu ruba'iyatan, jika kata itu ruba'iyah. Ruba'iyah maknanya apa? Tersusun dari empat huruf. Arba'ah kan empat ya. Jadi ruba'iyah itu maksudnya tersusun dari empat huruf. Sehingga dari fa'ala yang tiga huruf, kalau itu ada empat huruf, menambahkan apa? Satu lam. Jadi fa'ala kan tiga huruf, fa'al lam. Ketika kata itu empat huruf, maka tambahkan satu lam pada mizannya. Fa'ain lam pertama, lam kedua. Jadi lam kedua ini tambahan. Tapi tambahan di sini asli. Artinya apa? Seandainya nanti pada mauzun ini dihilangkan, menjadi tidak bermakna lagi kata itu. Nanti ditunjukkan contohnya. Kita lanjutkan dulu. Wajibna lamaini, dan kita tambahkan dua lam. Kita tambah dua lam. Fi akhiril mizani, pada akhir mizan, ingkanatil kalimatu khumasiyatan, jika kata itu tersusun dari lima huruf. Khumasiyah, khumsah lima, khumasiyah lima huruf. Ini wazan pokoknya ya, fa, ain, lam. Kemudian kalau lima, maka tambahkan dua lam. Lam pertama, lam kedua. Yang pokok tiga, kemudian karena lima berarti kan kurang dua. Nah di situ ditambahkan dua lam. Satu, lam pertama, lam kedua yang tambahan. Ini wazannya demikian. Ya, wazannya menjadi seperti ini. Fanaqulu, kita katakan contoh. Perhatikan contoh ya. Tom ana. Ya. Tom a na. Berapa huruf ini? Satu, fa, mim, hamzah, nun. Empat huruf. Nah tadi empat huruf. Karena empat huruf, maka dia wazannya menjadi yang ini tadi. Dari yang pokok, tiga ditambahkan satu lam di akhirnya untuk wazannya. Sehingga di sini tom ana, wazannya ini empat huruf ya. Kemudian tadi harakatnya menyesuaikan dengan mauzunnya. Tom ana, ini fathah. Yang kedua sukun, karena di sini sukun ya. Kemudian di sini fathah, ini fathah. Sehingga di situ wazannya menjadi fa'lala. Tom ana fa'lala. Dirhamun, wazannya menjadi fi'lalun. Ya, bisa ya. Dirhamun, empat kan. Berarti wazannya ini tadi. Kemudian harokatnya menyesuaikan. Dirhamun, yang pertama di kasrah, yang kedua sukun, yang ketiga fathah, kemudian yang akhir dhammah tanwin ya. Karena ini isim. Dirhamun fi'lalun. Kemudian ya, qimatrun. Ya. Qimatrun. Empat huruf. Kita buat wazannya langsung ya. Qimatrun. Kemudian harakatnya menyelesaikan qi kasrah, ma huruf kedua fathah, huruf ketiga apa? Sukun ya. Qimat. Ya. Sukun. Kemudian run. Bomah tanwin. Ya. Sehingga wazannya menjadi fi'alun. Qimat run menjadi fi'alun. Nah, pada wazan ya. Kalau pada mauzunnya kan hurufnya berbeda-beda. Qimat run, qaf, mim, ta, ra. Semua huruf berbeda-beda. Sehingga ya sudah seperti apa adanya, asalnya demikian ya sudah. Qimat run. Tetapi pada wazan tadi menjadi fi'alun. Ya, pada wazan ada dua huruf yang sama beriringan, kemudian huruf yang awal itu sukun, yang kedua berharokat. Nah, dalam faedah penulisan, faedah penulisan ya dalam bahasa Arab, kalau ada dua huruf yang sama, yang awal sukun, yang kedua berharokat, maka menulisnya diringkas menjadi satu, digantikan apa? Tasydid. Sehingga wazan ini yang asalnya penulisannya seperti ini menjadi diringkas dengan tasydid fi'alun. Lafadznya tetap sama. Fi'alun, fi'alun. Lafadznya sama. Wazannya sama. Hanya dalam penulisan saja karena hurufnya sama. Tetapi pada mauzun karena hurufnya berbeda, maka tidak bisa diringkas, tidak boleh. Qimatrun, ta dengan ra kan berbeda. Tidak bisa diringkas dengan tasydid, enggak bisa. Tapi pada wazan karena itu sama hurufnya, ini lam ini juga lam ya. Kalau ada penulisan ya, ini dari sisi penulisan, maka di situ wazannya dalam menulis wazan itu diringkas dengan tasydid fi'alun. Adapun dalam ucapan tetap sama. Fi'alun, fi'alun, qimatrun. Jadi bedakan ya antara ini wazan, kemudian mauzun, kemudian dari sisi penulisan itu babnya terpisah sebenarnya. Artinya tidak terkait dengan, tidak terpengaruh dengan wazan ataupun mauzunnya. Itu dari sisi penulisan saja. Jelas ini sama, hanya penulisannya saja. Seperti yang berikutnya juga, contoh yang berikutnya, ghadan farun. Ya, ghadan farun. Berapa huruf ini? 5 huruf, khumasi. Khumasiyah, 5 huruf. Ya. 5 huruf berarti yang ini ya. 3 huruf tadi pokok asal, kalau 5 berarti tambah 2 lam. Ini asalnya demikian, ya. Jadi lamnya ada 3. Lam yang asli pada wazan ya. Lam yang asli, kemudian lam tambahan yang pertama, lam tambahan yang kedua. Sehingga semuanya ada 3 lam pada wazan yang asal demikian. Kemudian untuk harakatnya tinggal menyesuaikan dengan mauzunnya tadi. Ghadan farun. Berarti dari sini misalnya gha dhan ya, pertama di fathah ya, kedua di fathah, kemudian ketiga sukun, keempat fathah, kelima dhamma tanwin ya. Ghadan farun fa'al lalun. Jadi wazannya menjadi seperti ini. Fa'al lalun ghadan farun. Nah, seperti tadi dalam penulisan fa'al lalun, yang ini dua huruf sama berurutan, yang awal sukun, yang kedua berharokat. Maka penulisannya, sekali lagi ya, penulisannya diringkas dengan tasydid sehingga menjadi fa'al lalun. Di situ yang terpulas ya, kalau itu kurang jelas bisa diperjelas seperti ini, fa'al lalun. Tapi mauzunnya tidak bisa diringkas karena hurufnya berbeda. Ghadan farun, nun fa atau ghain ba nun fa ra ya, semua hurufnya berbeda-beda sehingga tidak bisa ditulis dengan ringkas ya, karena hurufnya berbeda-beda. Adapun pada wazan itu ada huruf yang sama ditulis dengan tasydid tadi. Contoh yang berikutnya zabarjadun. Ini seperti ghadan farun ya, sama ya. Zabarjadun. 5 huruf, Pertama fathah, kedua fathah, ketiga sukun, keempat fathah, ya kemudian akhirnya bawah tanwin, zabarjadun, maka wazannya fa'al lalun, kemudian hurufnya sama, diringkas dengan tasydid, dan ditulis seperti itu ya, sama yang sebelumnya, fa'al lalun. Ini. Jadi ini, tadi ini tambahannya asli. Tadi pada kom ana nun yang akhir itu asli, dirhamun mim yang akhir itu asli, kimatron ro yang akhir itu asli, ghadan faron fa'ra di akhir itu asli, zabarjadun jim dan dal yang akhir itu asli. Maksudnya apa? Kalau huruf-huruf yang asli yang akhir itu dihilangkan, maka nanti menjadi tidak bermakna lagi. Tom a artinya apa? Dirha, qimat, ghadan, zabar itu menjadi tidak bermakna, tidak ada maknanya sama sekali. Kenapa? Karena huruf yang asli dihilangkan. Itu makna huruf asli demikian. Jadi huruf asli itu yang pokok, yang menopang kata itu untuk membentuk suatu makna. Kalau dia dihilangkan, maka menjadi tidak bermakna lagi. Jadi karena itu asli, maka tadi ditambahkan lam, satu lam atau dua lam. Kalau empat huruf ya satu lam, kalau tiga huruf, lima huruf ya tambah dua lam pada wazannya. Fam ana menjadi tenang, tumakninah itu ya, tenang. Dirhamun dirham, qimatrun ransel atau tas sekolah ya, ransel. Ghadan farun singa, zabarjadun batu permata sejenis zamrud. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjutkan. Ba yang B. Wa in kanat az-ziyadatu natijatan min takriri harfin. Dan jika tambahan itu, tambahan huruf yang asalnya tiga, kemudian ada tambahannya. Nah, tambahan tersebut itu hasil dari pengulangan huruf min takriri harfin, hasil natijah tadi ya, natijah hasil min takriri harfin dari pengulangan huruf min hurufil kalimatil asliyati, dari huruf-huruf kata aslinya. Jadi jika tambahan itu merupakan hasil dari pengulangan huruf dari huruf-huruf kata yang asli, karorna kami atau kita ulang, maka kita ulang. Aidon, kita juga mengulang. Ma yuqabiluhu fil mizani, apa yang digantikan oleh wazannya, apa yang digantikan, apa yang sebanding sesuai dengan wazannya. Jadi mana huruf yang diulang, maka pada wazan juga diulang. Fanaqul, lalu kita katakan misalnya sabbaha. Sabbaha itu ba tasydid fathah ya, sabbaha. Kalau kurang jelas bisa diperjelas sendiri ya. Memang cetakannya seperti itu ya. Sabbaha ini ya, kalau lebih jelas. Sabbaha. Ini asalnya kan tiga huruf sa ya. Ya, aslinya tiga huruf. Kemudian dari tiga huruf ini menjadi empat huruf dengan mengulang salah satu hurufnya. Dalam hal ini huruf yang tengah. Ya, dari sabaha ini tiga huruf asli, kemudian yang tengah ini diulang sehingga menjadi sabaha. Jadi kalau ditulis asalnya demikian, sabaha. Banyak kan diulang, yang asli tiga dan diulang seperti ini. Jadi ba ini yang kedua, ini pengulangan dari ba yang pertama. Yang pertama yang asli, ini huruf asli. Kemudian yang ba yang kedua ini yang tambahan. Nah, tambahan ini merupakan hasil pengulangan dari huruf yang asli tadi. Ya. Maka kalau demikian tadi yang sesuai dengan mizan itu juga diulang. Di sini yang diulang pada huruf kedua, pada wazan huruf kedua apa? Ain. Maka ainnya diulang pada wazannya sehingga menjadi fa'ala. Atau kalau ditulis ya fa. Kalau diuraikan lebih jelas menjadi ini fa'ala. Sabbaha wazannya fa'ala. Allama wazannya fa'ala. Jadi kalau ada huruf tambahan yang berupa pengulangan, maka pada wazan juga diulang pada huruf yang sesuai yang digantikan oleh wazan tersebut. Berikutnya jim yang c. Wa in kana al harfu zaidu ani salatati, dan jika huruf tambahan lebih dari tiga itu harfan ghaira asliyin wa ghaira mukarrarin, ya, jika huruf tambahan itu berupa huruf yang bukan asli, ghaira asliyin bukan asli, wa ghaira mukarrarin dan bukan pengulangan. Jadi ada huruf tambahan tapi tambahannya itu bukan asli, tidak seperti pada poin A tadi ya, poin Hamzah tadi. Juga bukan pengulangan, tidak seperti pada pembahasan yang Ba, yang B tadi. Tidak termasuk kedua-duanya. Bagaimana? Fa'innana nazilu al-usula faqat. Maka kita mewazankan, menjadikan wazan hanya yang pokoknya saja. Ya, menjadikan wazan itu pada yang pokoknya saja, pada huruf yang pokok saja. Bima yuqabiluhu, bima yuqabiluha fil mizani, dengan apa yang sesuai pada wazannya. Ya. Jadi yang dijadikan wazan itu yang pokok, yang sesuai dengan wazannya. Summa kemudian nadzkurul hurufa az-zaidata, kemudian kita sebutkan huruf-huruf tambahan. Kita sebutkan huruf-huruf tambahannya kama hiya fil kalimati, sebagaimana itu ada dalam kata tersebut. Jadi huruf tambahan yang bukan pokok itu ya disebutkan sebagaimana apa yang ada dalam kata itu, apa adanya, seperti pada kata tersebut. Fanaqulu, kita katakan contohnya, kita jelaskan dengan contoh. Fataha. Sekarang dari fi'il fataha dulu ya. Fataha ini asalnya, pokoknya membuka. Fataha. Wazannya apa berarti ini? Fa'ala. Ya, tiga huruf yang pokok demikian. Fa'ala. Sekarang dari fataha itu nanti dia bisa ada atau dia bisa dibentuk ditambah huruf, huruf tambahan, tetapi tambahan itu bukan asli dan juga bukan pengulangan dari fataha ini. Contoh di situ ditambahkan alif sudah fa. Dari fataha menjadi fataha. Ya, ada tambahan alifnya. Dan dalam mengucapkan juga sesuai ya, panjang ya. Fataha. Kalau fataha pendek ya diucapkan pendek fataha. Kalau ini fataha. Nah, karena ada tambahan yang itu bukan asli dan bukan pengulangan, maka yang dibuat wazan tadi yang pokok sesuai dengan wazannya. Kemudian huruf tambahan seperti apa adanya sesuai dengan kata itu. Sehingga di sini huruf pertama, kedua, ketiga tadi ya. Kemudian tambahannya apa tadi? Alif sesudah huruf pertama. Huruf pertama pada wazan fa, kemudian alif. Sesuai di sini ya, fa kemudian alif. Kemudian baru tak tadi huruf kedua ain kalimah, kemudian fa lam kalimah. Ya, harusnya tinggal menyesuaikan. Jadi fataha wazannya fa'ala. Ya, jadi tadi ya, fa kalimah sesuai dari asalnya ya. Fataha ini fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah. Itu akan terus demikian. Kalau ada tambahan-tambahan ya, ini tetap ini sebagai huruf pertama, ini sebagai huruf kedua, ketiga, atau tadi disebut ini fa kalimah, ini ain kalimah, ini lam kalimah. Sehingga ketika ada tambahan tetap seperti itu, artinya fa menggantikan fa kalimah, di sini ta menggantikan ain kalimah, ka menggantikan lam kalimah, atau sebaliknya. Tinggal tambahannya menyesuaikan tempatnya dan hurufnya. Contoh yang berikutnya, in fataha. Juga berasal dari fataha, tapi ada tambahannya, in fataha. Tambahannya hamzah, wasal, dan nun di awal. Pokoknya kan fataha ini. Ini pokoknya fataha ya. Kemudian tambahannya hamzah dan nun ini. Maka wazannya bagaimana? Ya tinggal menyesuaikan tambahannya sesuai dengan kata itu, hamzah dan nun. Kemudian mauzunnya tadi dibuat ke huruf wazannya sesuai tadi, menjadi in fa'al. Ya, jadi tambahannya in ini hamzah dan nun sesuai dengan pada kata mauzunnya. Dan huruf pokoknya sesuai dengan wazannya, huruf wazannya. Contoh yang berikutnya, iftataha. Iftataha. Tambahannya di sini adalah hamzah wasal di awal dan ta yang di sini. Ini tambahannya. Tambahnya dua huruf. Kebetulan di sini sama-sama ta ya, tapi di lafaz yang lain nanti akan tampak itu berbeda. Yang jelas di sini tambahnya hamzah wasal dan ta yang sesudah fa. Maka pada wazan hamzah wasal kemudian fa kalimah, kemudian ini tambahan ya, jadi tetap ta. Baru ini ain kalimah di sini pada ta yang kedua, kemudian lam kalimah. Jadi wazannya if ta ala. Jadi tambahnya hamzah wasal dan ta. Yang pokok fa ain lam. Contoh yang berikutnya, tafat tasa. Ya. Tafat tasa. Tambahannya, tak di awal, kemudian hurufnya, ini ada pengulangan, tapi dari huruf yang pokok tadi, maka dibuat yang wazannya yang pokok dulu, fa, ain, lam, tambahan tak di awal, kemudian ainnya diulang, ya, menyesuaikan harokatnya menjadi tapak kala, itu wazannya istasaha. Contoh yang berikutnya istasaha, huruf tambahannya di sini ada tiga berurutan, hamzah, sin dan ta, ini tambahan. Kemudian fa fa taha, huruf yang pokok yang digantikan wazan fa ain lam, sehingga wazannya menjadi is tas ala. Ini fa ya, is tas ala. Jadi demikian ketika ada huruf tambahan yang bukan asli dan bukan pengulangan. Maksudnya bukan asli apa? Ya kalau huruf tambahan itu dihilangkan, dia tidak mengubah makna kata tersebut. Ini tetap bermakna sebagaimana asalnya. In fataha, innya dihilangkan, fataha dia tetap ada maknanya. Ya, tetap kembali ke makna yang asal maksudnya ya. Bukan kemudian hilang sama sekali tidak bermakna, tidak. Tetap ada maknanya. Ya paling tidak dia kembali ke makna yang asal dari pada fataha tadi. Istaftaha. Ya. Ini tiga huruf tambah dihilangkan. Ya, kembali ke fataha tadi menjadi fataha, ya, ini tetap bermakna. Fataha tetap bermakna. Itu menunjukkan apa? Huruf tambahan ini bukan asli. Jadi ya, untuk membedakan dengan yang asli tadi, demikian. Ya. Ini, kemudian kalau artinya ini sabbaha tadi bertasbih, mengucapkan subhanallah, alama mengajari, kemudian fataha membuka atau memulai, in fataha terbuka, iftataha ini juga membuka, memulai, kemudian tafattaha maknanya terbuka, iftaftaha ini mulai atau membuka. Jadi maknanya memang hampir sama antara satu dengan yang lain. Dan ataupun secara rinci mungkin nanti dibahas pada pelajaran pelajaran mendatang insyaallah. Jadi sebenarnya nanti bentuk-bentuk ini ada tambahan in fataha atau iftataha atau istaftaha, tafattaha, ya, kemudian di sini fataha. Dengan adanya tambahan-tambahan itu nanti sebenarnya ada perbedaan-perbedaan makna. Ya, ada membuat makna baru. Artinya kalau fataha ya misalnya secara asal fatah itu membuka. Kalau in fataha maknanya menjadi terbuka. Kan beda ya, membuka menjadi terbuka itu kan berbeda. Dan itu insya Allah nanti pada pembahasan yang akan datang akan dirinci semacam ini lebih lanjut di sana nanti insya Allah. Dari ini ada yang ditanyakan? Jadi begitulah sorof yang dipelajari sorof semacam ini, membentuk, membangun kata dari satu bentuk ini, bentuk dasar misalnya ini fathah, kemudian ada wazannya ini, kemudian dari bentuk dasar nanti bisa dibentuk dengan adanya tambahan-tambahan tadi menjadi fathah, in fathah, iftathah, atau dari bentuk dasar ini nanti dia menjadi bentuk yang lain. Mungkin ada pernah kita jumpai ya, dalam kendurus luluh ya, apa albabu maftuhun. Ya, ada kata maftuhun. Maftuhun. Artinya apa? Pintu itu terbuka, pintu itu dibuka. Maftuhun ini dibentuk dari fataha. Di sini kan hurufnya fa ta ha. Huruf-huruf yang pokok. Ya, ya kan? Dia dibentuk dari kata ini fataha, dibentuk menjadi maftuhun yang bermakna terbuka atau dibuka. Pintu itu dibuka, pintu itu terbuka. Ya. Fatihun yang membuka. Fatih yang membuka. Kalau dikaitkan dengan apa? Sejarah Islam nanti ya. Fatihu al-Andalus misalnya, pembuka Spanyol. Ya, itu Fatih yang membuka, yang menaklukkan daerah Spanyol misalnya. Itu Fatih yang membuka. Surah Al-Fatihah, ya, Fatihah dari Fatih kemudian ditambahkan ta marfuah Al-Fatihah sebagai pembukaan. Itu nanti yang dipelajari dalam ilmu sharaf demikian. Dari satu bentuk ini bentuk dasarnya ini fataha ya. Bisa dibentuk ke sekian bentuk baru untuk menghadirkan makna baru sesuai dengan yang dikehendaki. Menunjukkan ini yang melakukan perbuatan fataha, ini yang menjadi hasil dari perbuatan fataha, dan seterusnya. Ini secara ringkas ya, secara umum nanti demikian. Itu yang dipelajari dalam ilmu sharaf. Membentuk, membangun kata al-kalimah, itu kata. Ada yang ditanyakan? Mau tanya sedikit itu lagi. Yes. Katanya itu mempelajari ini itu nanti ya bisa dapat apa? Iya. Yeah. Okay. Yeah. Jadi dengan kita belajar sorof, kita bisa memahami, menentukan suatu kata itu maknanya apa. Dalam sebuah kalimat, ketika kita jumpai ada suatu kata, dan secara umum ya, dalam bahasa Arab kan tulisannya tidak ada harokat, apa gundulan ya, seperti di sini ya, tanpa harokat gundulan. Nah, dari situ bagaimana kita bisa membaca tulisan yang tanpa harokat, yang tidak berharokat. Misalnya satu tulisan ini saja, dalam sebuah kalimat ada tulisan ini. Lantas kita membaca apa? Kataba, boleh, bisa. Kutiba, benar. Kutubun, bisa, benar. Ada lagi? Paling tidak ada tiga kemungkinan ya. Kataba, empat hal semuanya. Satu kemungkinan. Kemudian kedua, kutiba. Ya, yang kedua. Yang ketiga, kutubun. Semuanya bermakna. Tinggal apa? Dalam kalimat tersebut, kaitannya dengan kata-kata yang lain ya, tersusun dalam sebuah kalimat, ini makna yang mana yang dikehendaki? Ya. Misalkan dalam ayat surah Al-Baqarah ya, di bulan Ramadan sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu. Tulisannya seperti ini dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu alaikumusiyam. Nah, kalau seandainya itu tidak ada harokatnya, apa ya? Kataba. Wahai orang-orang yang beriman, kataba alaikum siyam. Kataba itu bisa menulis, bisa mewajibkan ya. Ada beberapa makna. Toh kalau ini diartikan mewajibkan atas kalian siyam, kurang cocok. Atau dibaca kutubun, kitab-kitab kalian berpuasa, tidak cocok. Maknanya kan jadi enggak cocok, enggak sesuai dengan kalimat secara keseluruhan. Tapi kalau dibaca kutiba, diwajibkan pada kalian berpuasa. Cocok, pas. Nah, tahunya kita ini membaca kutiba bagaimana? Kok ini bisa dibaca kutiba dengan makna diwajibkan, ditentukan, ditetapkan tadi dengan belajar ilmu shorof. Ya. Karena kalau tidak belajar itu ya kalau ada tanpa harokat kataba, kutubun atau apa, tidak tahu. Ya, itu faedahnya. Jadi dengan kita belajar sorot, kita bisa menentukan suatu kata, suatu bentuk kata dalam sebuah kalimat itu dibaca apa, dibaca bagaimana, dan maknanya apa. Dari kita membaca, dari kita melafatkan itu akan menghasilkan makna. Tadi kataba, kutiba, kutubun kan berbeda-beda maknanya. Ya, itu salah satu faedahnya kita belajar ilmu sharaf ini. Contoh mungkin di situ ya pada pembahasan berikutnya, tapi nanti insyaallah satu kata saja atau satu bagian kata dulu. Pada kelanjutannya di situ. Ini tulisannya kan seperti ini, anta, kemudian ini ya. Kemudian anna hunaka dan seterusnya. Tapi ini dulu. Bacanya apa kita? Ta'lamu, yang lain? Ta'allamu, yang lain? Iya. Tulisan seperti ini ada beberapa kemungkinan bacaan. Yang pertama, ta'lamu. Yang kedua, bisa dibaca tu'lamu. Ya, dengan boma, tu'lamu. Bisa dibaca tu'allimu. Walaupun lamnya itu tasdid dua, tapi kadang-kadang tasdid itu tidak ditulis. Kadang-kadang ya, huruf yang dengan tasdid itu tasdidnya tidak ditulis. Bisa demikian. Jadi tulisan semacam ini, hanya seperti ini, tapi ini bisa dibaca dengan tu'allimu. Ini pun juga bisa dibaca tu'allamu. Nah, perbedaan harakat ini nanti akan berbeda maknanya. Di sini saja ya, ta'lamu, engkau mengetahui. Ini di fathah ya, ini di fathah ta'lamu. Maknanya engkau mengetahui. Kalau kemudian ini baca dhammah, tu'lamu, maknanya apa? Engkau diketahui. Tu'lamu maknanya engkau diketahui. Kalau dibaca tu'allimu dengan kasrah ini, tu'allimu, engkau belajar. Engkau mempelajari, engkau belajar, tu'allimu. Kalau ini dibaca fathah, tu'allamu, maknanya engkau dipelajari. Iya, anta tu'allamu misalnya, engkau dipelajari. Ta'allama. Oh, afwan, keliru ya. diralat. Kalau tu'alimu tadi engkau mengajar apa? Anta tu'alimu, ini maknanya engkau mengajar, memberikan ilmu, memberikan pengetahuan. Ini tu'alimu. Kalau tu'alamu engkau diajar, diberikan ilmu, diajari. Kalau ta'allama belajar. Dan ini pun kalau seandainya dibaca ta'allama, ini nanti tidak cocok dengan anta di pembahasan lain insyaallah. Tidak sesuai ya, ini bagian nahwu atau juga terkait sharaf juga nanti tapi di lain waktu. Yang jelas kalau dibaca ta'allama menjadi tidak cocok dengan anta. Taunya dari mana? Dari kita belajar sharaf. Dibaca ini, dibaca itu untuk makna ini, makna itu. Jadi sharaf itu membentuk kata, kita baca dari huruf yang paling awal. Ini dhamma atau fathah atau mungkin kasrah. Seandainya bisa, mungkin bisa. Huruf kedua mungkin apa? Apakah kasrah? Apakah sukun? Apakah dhamma atau bagaimana? Itu bagian sharaf. Itu ya. Sekedar contoh, gambaran secara umum demikian. Jadi ya untuk semuanya saja ya, demikianlah ilmu sharaf itu. Kalau nahwu kan hanya huruf akhir ya. Itu ta'lamu nanti bisa menjadi ta'lama, bisa menjadi ta'la, ta'lam. Nah ini awalnya tetap ta'lamu, tidak berubah. Huruf pertama sampai sebelum akhir itu tetap. Tapi huruf akhir dalam kalimat itu nanti bisa berubah-ubah. Bisa ta'lamu, bisa ta'lama, bisa ta'lam. Dengan sukun. Itu bagian nahwu. Jadi itu dua ilmu, sharaf dan nahwu. Kedua-duanya harus difahami, diketahui, dipelajari. Untuk kita bisa memahami bahasa Arab ini dengan benar, dengan tepat. Sehingga bisa kita dapatkan pemahaman yang memang sesuai dengan yang dikehendaki dalam kalimat-kalimat itu. Terlebih di sini kaitan dengan Al-Quran dan Sunnah ya, dalam yang diturunkan dengan bahasa Arab, ini arahnya ke sana. Ada lagi yang ditanyakan? Dan ini termasuk ilmu yang benar-benar dasar sekali ya, karena membangun, membentuk kata. Ibaratnya orang membangun rumah, kan ya menggali pondasi dulu kan. Ini pondasinya. Pondasinya dulu dibuat. Enggak mungkin langsung naruh genteng di atas, enggak bisa. Atau membuat tembok dan seterusnya tanpa pondasi ya apa? Lemah gitu ya. Mudah roboh. Ini kita belajar pondasinya. Ini masih ada beberapa pembahasan sebenarnya, tapi karena waktu, Assalamualaikum. Yang berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang datang insyaallah. Wallahu a'lam, ini dulu untuk pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.